wasa'yu binama'ihi. Yang dikecualikan dari larangan tadi secara menyeluruh, yang dikeluarkan dari larangan tersebut adalah apa? Sa'yu, mengusahakan dalam berkembangnya harta tadi, itu dibolehkan. Artinya, kalau memang memiliki kemampuan dan merasa amanah bagi dirinya, untuk menjaga kecurangan dan kedzaliman terhadap harta tersebut, maka boleh seorang itu mendekat harta tadi, mengusahakan dengan upaya untuk mengembangkan binama'ihi. Nama maknanya ziyadah, supaya harta tadi bisa bertambah, berkembang. Qala Mujahid rahimahullah ta'ala, misalnya dari seorang tabi'i yang mengambil riwayat dari sahabi, allati ya ahsan, cara yang paling terbagus untuk mendekat kepada harta tadi, al billati illa billati ya ahsan, cara yang terbagus adalah at-tijaratu fihi, at-tijaratu fihi, fihi fil dalikal mal, mendagangkan, berdagang dengan harta tersebut, mengembangkan dengan cara berdagang dalam harta tadi. Ini cara yang terbagus yang dikatakan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala. Mujahid adalah seorang tabi'i. Fauzan, ketawa-ketawa ngapain? Siapa yang kamu ketawakan? Berarti kan? Wa qawlu hatta yablugha suddah. Asuddah adalah tamyiz. Hatta seorang tabi'i sampai anak tadi yatim yang dikatakan memiliki tamyiz, mumayyiz, bisa membedakan antara manfaat dan madarat bagi harta tadi. Ketika dibelanjakan, ketika diurusi sendiri. Maka kalau umurnya sudah balig tapi dia tidak bisa membedakan antara harta akan rusak, akan binasa, akan hancur, akan habis, maka jangan diserahkan dulu. Walaupun sudah balig. Ada karena orang-orang tadi harus memiliki safah kebodohan. Balik tapi bodoh. Maka dikatakan oleh Imam Malik, qala Malik wa ghairuhu, warustu wa zawalus safah. Safah. Asudda hatta yablugha asuddahu, yakni arustu. Wa zawalus safah, sampai dia ini memiliki rusuk, apa? Tahu tentang mana yang baik, mana yang jelek dalam mengembangkan dan menggunakan harta tadi. Zawal, hilang, safah, hilang kebodohan. Ma'al buluk, bersamaan dengan kebalikan. Orang sudah balik. Tapi balik tok. Balik tapi ternyata orangnya tidak bisa mengatur hartanya, maka ini perlu dikatakan mahjur, dibatasi usahanya dalam mengurus hartanya. Ruya nahwu hadza an Zaid bin Aslam. Ruya nahwu hadza diriwayatkan semakna dengan kalimat ini. Au takriban, ataupun mendekati makna ini, itu namanya nahwu. Mana nahwu? Semisal. Diriwayatkan semisal dengan kalimat tadi dari Malik, juga ada riwayat yang semisalnya dari Zaid bin Aslam dan Sa'bi. An Zaid bin Aslama wa Sa'biyyi wa Rabi'ata wa ghairihim. Rabi'ah yang dikatakan Ahlul Ra'i dan yang lainnya. Dikenal dengan Rabi'atu Ar-Ra'i. Mafhum ya ikhwah. Dan ini semuanya ya ikhwah, ayat yang dibawakan di sini terkait dengan hukuku tauhid. Hak-hak tauhid. Mematuhi perintah dan meninggalkan larangan itu termasuk memberikan haknya tauhid. Wa qawluhu wa qawlihi wa uful kaila wal mizana bil qisti. Dan penuhilah al-kail tim apa, takaran. Kail takaran. Wal mizan timbangan. Bil qisti dengan yang adil. Perhatikan ya ikhwah. Di antara hukum tauhid adalah kita disuruh menunaikan timbangan secara sempurna, takaran secara sempurna, jangan dilakukan kecurangan di dalamnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Katsir, ya'muru ta'ala bi iqamatil adl fil akhdhi wal i'ta, dalam mengambil dan memberi, menjual dan membeli, supaya menegakkan keadilan. Dan adil ini adalah bukan sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku ribawiyah. Yang mereka menamai adil adalah administrasi riba, itu disebut dengan administrasi biar adil. Riba itu mereka sebut dengan apa? Bunga. Tahu? Riba disebut dengan bunga. Kenapa? Karena bunga itu indah. Jadi bagus. Bunga indah. Ya, kembang. Bunga. Riba disebut dengan bunga. Biar bagus. Itu namanya curang. Nah. Supaya enggak dikatakan riba, dikasih nama administrasi, biaya apa? Ngurusi. Itu bukan yang dimaksud dengan al-adl. La tukallafu nafsan illa wus'aha. Suatu jiwa tidaklah dibebani kecuali atas kemampuannya. Apa maknanya? Apa makna illa wus'aha? Min istihadin. Mustihadin biada ilhaki wa akhdihi. Suatu jiwa tidaklah dibebani kecuali dengan kemampuan usahanya, yaitu berupa ijtihad, bersungguh-sungguh. Memiliki kesungguhan dalam menunaikan al-haq, menunaikan haknya orang lain. Wa akhdi, dan mengambilnya. Ini hartanya yang tadi itu, kalau seorang yang mengurusinya, dengan upaya sudah mencurahkan kemampuannya dalam berbuat yang hak, yang adil, baik mengambil dan membelanjakan, ini dimaafkan ketika ada kekurangan, ada kesalahan yang tidak disengaja. Maka dikatakan fa'in akhto'a, maka jika salah dan keliru, akhto'a maknanya salah dan keliru, ba'da istifragir wal-us'i, setelah mencurahkan kemampuan, usuk kemampuan. Setelah mencurahkan kemampuan, wa badli juhdi, dan setelah mencurahkan kemampuannya, sama saja istifragul us'i wa badli juhdihi, sama maknanya. Fala haraja, maka enggak ada kesempitan, enggak ada dosa atas dia. Dengan semaksimal upaya untuk berbuat adil dengan harta, dalam harta tadi. Ini menunjukkan ya ikhwah, bahwasanya seorang ketika mau maju dalam mengurus hartanya anak yatim dari keluarganya ataupun orang lain, benar-benar halus, memiliki sikap pada dirinya, kepercayaan pada dirinya, yakin dia akan berbuat adil. Ya kan? Kalau memang dia khawatir akan berbuat curang, maka lebih baik mundur. Afum, sekarang ini banyak pondok al-aitam. Kamu tahu pondok al-aitam? Pesantren ataupun yayasan al-aitam, muasasah ataupun yayasan al-aitam. Di situ kadang orang yang sudah enggak yatim lagi masih diberi makan dengan harta anak yatim. Karena yatim adalah sebelum buluk, sebelum balik. La aitama badal buluk. Tidak ada sifat yatim setelah balik. Kadang karena supaya bisa memuat dalam proposalnya, maka selain yang yatim pun dimasukkan. Maka ini harus diwaspadai, hati-hati. Karena yayasan-yayasan ini, penyandang harta anak yatim ini banyak tergiur dengan gampangnya menguras harta dari mereka-mereka yang disodorkan padanya proposal. Mafhum ya, Pak? Makin sebagai wejangan, nasihat yang sangat dalam dalam ayat ini, agar kita memiliki kewaspadaan yang maksimal. Walau tak kerabu mendekat saja enggak boleh, apalagi menerjang. Itu dikatakan sadudari'ah. Mereka saja enggak, Bu? Enggak boleh. Apalagi sengaja menerjang, maka lebih enggak boleh, namanya sadudari'ah. Sadu itu membendung, dari'ah perantara. Seperti kita bilang, at-tariqu masdud, jalan tertutup. Lockdown. Hah? Nah itu, tariq masdud, oh masdud, tertutup. Al-babu masdud, pintu tertutup. Baik. Wa qauluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ini lebih lagi. Kenapa disebutkan walau kana dza qurba? Karena yang namanya dza qurba memiliki kerabat, hubungan kerabat. Ini kadang jarang seorang itu bisa berbuat adil, sehingga disebutkannya secara khusus sebagai bentuk penuh perhatian. Mengambil kewaspadaan karena yang namanya zakurba, zukurba memiliki hubungan kerabat. Ini kadang seorang itu enggak mampu berbuat adil karena anaknya, karena bapaknya, karena saudaranya, karena kawannya yang dekat dan semisalnya, karena kerabatnya. Maka di sini dikhususkan disebutkannya wa in wa idza qultum fa'dilu walau kana zakurba. Dan jika kalian berkata fa'dilu, walaupun ada kurba, walaupun perkataan kalian terkait dengan hubungan kerabat. Hadza amrun bil adl fil qawli wal fi'li 'alal qurb wal bait. Ini adalah perintah dengan keadilan dalam perkataan dan perbuatan atas orang yang dekat dengan yang berkata tadi, dan yang jauh, alal qaribi wal ba'id. Maka kalau itu ya saya perhatikan, mudah-mudahan kita diberikan sifat adil untuk setiap apa yang kita katakan terkait dengan permasalahan syar'i atau duniawiya dalam perkara yang dekat ataupun yang jauh dari hubungan kita dengan orang-orang yang kita memiliki hubungan. Dan perkataan ini mutlak wa in kultum, apa yang kamu kalian katakan secara mutlak, apa yang kalian katakan harus adil. Qala al-Hanafi rahimahullah taala al-adlu fil qawli fi haqqil waliyyi wal aduwwi la yataghayyar fir ridha wal ghadab. Al-adil, yang namanya adil dalam perkataan, dalam haknya wali, wal adu dalam haknya wali, yakni orang yang punya hubungan kerabat, wal aduwwi dan musuh, tidak berubah dalam keadaan ridha dan marah. Nah ini ya. Dan kadang seorang itu dalam hal seperti ini, ketika ridha senang ngomongnya, ketika marah nanti curang. Nah inilah yang harus diperhatikan, jangan seperti itu. Fal yakunu 'alal haqqi wa in kana dzakurba fala yamilu ilal habibi wal qaribi. Bahkan keberadaannya di atas kebenaran ketika tadi dia berkata wa in kana, dan sekalipun yang dikaitkan dengan perkataan tadi dari orang yang berkata memiliki hubungan kerabat, maka janganlah condong kepada al habib. Habib maknanya mahbub. Habib menanya apa? Mahbub yang dicintai. Wal qarib yang dekat dengan dia, al-qarib, shadiq, kawan. Paham ya ikhwah? Maka di sini perhatikan, seorang itu diuji. Mampukah dia berkata al-haq walaupun mengenai orang yang paling dekat dengan dia? Baik keluarganya, teman kawannya, atau musuhnya. Ketika berkata dengan musuhnya, apakah dia harus melampaui batas? Ini adalah suatu ujian ya ikhwah. Kita diuji untuk berkata kepada siapa yang kita tidak senang dengannya atau yang kita senangi supaya berkata adil. Dan adil itu adalah ukurannya Al-Quran dan Sunnah, bukan perasaan, bukan kaumiyah. Ya kan? Bukan urusannya karena satu bangsa, satu negara, tidak. Tapi ukuran Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan karena jinsiah, bukan karena suku atau kabilah. Dan inilah ya, seorang itu teruji kejujurannya, keadilannya ketika berkaitan dengan orang yang dekat dengan dia atau musuhnya. Bagaimana mensikapi permasalahan? Apakah dia akan berkata adil atau curang? Atau keluar dari keadilan? Apa miyahwa? Qala ta'ala wa la yajrimannakum yamna'annakum. Janganlah sekali-kali menghalangi kalian sana'anu kebencian terhadap suatu kaum ala alla ta'dilu. Janganlah sekali-kali lam ni lanahya. Kemudian fi'il mudhara yang dimasuki dengan lanahya ini ditakid dengan non taukid as-sakilah. Menunjukkan artinya adalah larangan yang ditekankan. Janganlah sekali-kali, jangan menghalangi kalian, kebencian kalian terhadap suatu kaum, akan kalian tidak berbuat adil. Artinya kebencian kita pada suatu kaum, kita harus berbuat adil, walaupun orang yang kita paling kita benci dalam perkaranya. I'diluhu aqrabu littaqwa. Berbuatlah wahai kalian, berbuat adil. Karena berbuat adil adalah aqrabu, lebih mendekati kepada ketakwaan. Maka itu perhatikan, syirik dikatakan syirik, bid'ah dikatakan bid'ah, kufur dikatakan kufur, walaupun terkait dengan bangsanya sendiri, terkait dengan kaumnya sendiri, terkait dengan kabilahnya sendiri, terkait dengan keluarganya sendiri. Nah, ini yang seorang itu teruji, mampukah melakukan hal ini. Maka kita senantiasa minta pertolongan dengan Allah, nasta'inu billahi ta'ala. Minta al-i'anah kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan sifat adil ini terkait dengan apa yang kita katakan berhubungan dengan keluarga dekat ataupun musuh, kawan ataupun musuh. Itulah menunjukkan kalau memang mampu berarti dia telah bisa mengkondisikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Kalau enggak, maka seorang harus menanyai dirinya sendiri sebelum tanya kepada yang lain. Ini semua termasuk hukukut tauhid. Haknya tauhid yang harus dipenuhi oleh Bani Adam, khususnya seorang muslim. Wa qawluhu wa bi'ahdillahi aufu. Ini juga termasuk perkara yang penting karena ditakdimkan makmulnya daripada amil. Benar-benar kalian harus memenuhi wasiatnya Allah. Qala Ibnu Jarir rahimahullahu taala wa bi wasiyatillahi taala allati wassakum biha fa'ufu. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, Syekhul Mufassirin, Imamul Mufassirin mengatakan, dan dengan wasiatnya Allah Ta'ala, yang mana wasiat itu Allah telah mewasiatkan kepada kalian dengannya supaya kalian memenuhinya. Dan diantara wasiatnya kemarin adalah apa? Meninggalkan syirik. Meninggalkan syirik. Dan meninggalkan syirik gak akan wujud itu secara sempurna, gak akan makbul peninggalan tersebut kecuali meninggalkan tersebut kecuali dengan melakukan tauhid. Gak mungkin meninggalkan syirik tanpa tauhid. Maka mereka dulu musyrikun di zaman jahiliyah, wa idza rafiqu wa yarqibu bil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din wa lam najjam ila al-bari idza hum apa yusyrikun. Apabila mereka naik perahu di lautan dihempas oleh badai, mereka memurnikan doa hanyalah untuk Allah. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Maka kalau itu ikhlasnya tadi ketika di lautan enggak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya, tidak istiqamah dalam tauhid. Maka dengan demikian perhatikan wasiat Allah Ta'ala yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian memenuhinya. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Bagaimana kita memenuhi wasiatnya Allah, jantarannya adalah meninggalkan syirik. Meninggalkan syirik tidak akan makbul insyaAllah kecuali melakukan tauhid, memiliki kelaziman terhadap tauhid. Wa ifa'u dhalika. Ifa' awfa yufi. Ifa'an. Dan memenuhi wasiatnya Allah. Bi'ayyuti'uhu. Bi'ayyuti'uhu bima amarahum bi wa nahum anhu. Bagaimana memenuhi wasiatnya Allah? Yaitu dengan upaya mereka mentaati Allah dengan apa yang Allah perintahkan mereka dengannya. Dan Allah melarang mereka darinya, ini dipenuhi. Larangan yang paling terlarang adalah syirik yang paling terbesar. Perintah yang paling terbesar adalah tauhid. Maka itu perhatikan tauhid ini harus benar-benar dijaga. Sering kita sebutkan berkali-kali. Di mana karena manusia tentangkan dengan kebodohan mereka sehingga syirik kufur pun dianggap biasa dalam mulutnya, bahkan dipestakan. Pesta syirik, diantaranya pesta demokrasi. Coba kalau pesta babi, ada yang mau makan? Tidak mau makan. Pak Yai tidak mau, jangankan Pak Yai. Pelacur saja tidak mau makan pesta babi. Orang Jawa, pelacur pun tidak mau makan babi. Ya? Ya? Tapi kalau pesta demokrasi itu syirik kubur, Pak Yai yang paling di depan. Nah. Ayo perhatikan. Padahal syirik, kufur. Maka perlu dijelaskan kesyirikan dan kekufuran secara tuntas. Antum sering dengar gak namanya pesta demokrasi? Ini sudah rata umat Islam di negeri kita. Ini rata-rata. Dikit-dikit pesta demokrasi. Pesta demokrasi lah kok iso. Demokrasi ini bro. Syirik bro. Kufur. Bagaimana kamu pestakan? Coba kalau dibikin pesta makan babi mau? Penjudi, pelacur yang enggak sholat pun enggak mau makan babi. Ini kaum kita. Tapi kalau di pesta kubur mau, kenapa? Karena enggak tahu tentang hal tersebut. Kenapa enggak tahu? Karena dibodoh-bodohi oleh para ustaz-ustaznya. Nah, itu. Dan ustaznya seperti keledai, khimar. Nah itu. Baik, kita ngomong ini sambil marah, bukan sekedar anbaibul marah, benar. Allah yang menariknya kita marah. Di mana bahwasanya mereka menipu kaum muslimin, para asatidah, para pak yai, para kuyaha. Nah. Baik. Wa ifa'u dhalika ba yuti'uhu bima amarahum bihi wa nahum anhu. Wa ayya'malu bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Gimana mau wasiatnya Allah mengamalkan terkait dengan tuntutan kitab Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika wal wafa bi ahdillah. Itulah yang dikatakan wafa bi ahdillah. Itu dikatakan apa? Memiliki sifat wafa, memenuhi dengan wasiatnya Allah. Mafhum? Maka jangan main-main dalam perkara ini. Urusannya adalah neraka dan surga. Masalah syirik. Wa kadzalika qala ghairu, demikian juga perkataan selain Ibnu Jarir. Bagaimana kalau guru-guru Ibnu Jarir? Wa qalu dzalikum masakum bil annakum tadzakkarun tatta'idun wa tantahun amma kuntum fihi ay minal ma'asi. Dan perkataan Allah Ta'ala dzalikum masakum bil annakum tadzakkarun, yang demikian itu adalah Allah mewasiatkan kepada kalian dengannya supaya kalian tadzakkarun. Tatta'idun itta'adha, mengambil nasihat. Wu'idha watta'adha. Wu'idha watta'adha. Dia dinasihati kemudian dia mengambil nasihat. Supaya kalian mengambil wejangan dan berhenti dari apa yang kalian berada di dalamnya sebelumnya, yaitu berupa maksiat-maksiat. Wal-kufur wal-kufur wasit termasuk maksiat. Nah ini di negeri kita ya, wa kaum kita, nasallallahu salama wal afiyah. Mudah-mudahan kita selamatkan. Dan mudah-mudahan Allah mengantas mereka dari sifat lata dengan syirik dan kesyirikan, bid'ah dan kebid'ahan. Menjamur, mendarah daging. Kaum muslimin dilibatkan dengan kriminal bid'ah. Kriminal syirik. Ya, sebelum lahir sampai masuk ke liang kubur, sebelum lahir dilibatkan dengan syirik. Hamil 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, disambut dengan pesta syirik, pesta bid'ah. Setelah lahir demikian juga, sampai mau mati, sampai mati. Ya, diantar ke kuburan dengan juga acara-acara ritual bid'iyah. Nah. Maka beruntunglah sebagai kaum muslimin yang Allah telah menyelamatkan dirinya dari jeratan-jeratan mereka. Wa qawluhu wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Wa anna hadha, dan ini adalah jalanku, mustaqima, dalam keadaan lurus. Mustaqimah, keadaannya lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku ini. Wala tattabi'u, setelah diperintah untuk mengikuti, dilarang sekali langsung, waktu dilarang. Wala tattabi'u subul, dan kali mengikuti subul. Subul adalah jamak dari kata sabil, mufradnya, jamaknya subul. Fatafarraqu bikum. Fatatafarraqu bikum. Fatafarraqu bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang keadaannya lurus, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti as-subul. Fatatafarraqu bikum. Tak yang mudhara'nya dibuang. Kalau kalian mengikuti, maka dengan sebab itu namanya fa'ba, fa' sababiyah. Ya. Fa'ba, fa' sababiyah. Ya kan, masbuk bi nahi. Dengan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain dari jalanku ini, maka dengan sebab itu kalian akan terpecah belakan dari jalannya Allah SWT, tercerai-beraikan dari jalannya Allah Ta'ala. Nah, maka itu berarti kan menghindari sebab yang mencerai-beraikan adalah perkara yang wajib. Bagaimana menghindarinya? Mengkondisikan diri dengan ahlu sunnah wal jamaah. Berhubungan dengan ahlu bidah, kalau memang harus Seperti zaman kita ini enggak mungkin seorang itu menghindar cukup dengan sekedar perkara dunia. Karena mayoritas adalah mubtadi'ah. Berhubungan dengan mereka dalam perkara-perkara dunia saja, tapi dalam perkara agama waspada. Maka mengkondisikan bersama Ahlussunnah wal Jamaah termasuk keamanan dari terjerembabkan dari jalannya Allah Ta'ala. Bagaimana mau coba-coba? Katanya untuk mewarnai menjadi akibat warna-warni dalam otaknya dan pikirannya. Qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, hadhi ayatun azimatun. Hadhi yani wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum. Ta' mudhara'anya mahdhuf fatatafarraqu bikum. An sabili. Kenapa ini fi'il mudhari'? Kenapa kalau ini fi'il madhi maka disitakan ada fatafarraqat bikum? Ada tak ta'lisnya. Berhubung tidak ada maka disitu adalah fi'il mudhari'. Apalagi disitu adalah didahului dengan la nahiyya fa'nya fa' sababiyya. Afum? Nyetrum? Nyetrum kira-kira? Ayo. Berkata Imam Qurtubi, ini ayat yang sangat besar, ayat yang sangat agung. Hadi ayatun azimatun. Atafah. Diatafkan, diikutkan penyebutannya alama takut dama di atas apa yang telah lalu. Beberapa larangan dan perintah yang telah kita lewati. Ayat di atas. Fa'innahu naha wa amara wa hadzara. Tengok. Maka sungguh Allah Ta'ala naha melarang, wa amara dan memerintah, wa hadzar dan memberikan tahzir, peringatan. Tentang apa? Al-iktiba'i ghairi sabilihi. Tentang mengikuti selain jalannya Allah Ta'ala. Alama bayyanatuhu ala haditsu sahihatu wa aqawilu salaf. Di atas apa yang telah dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih dan perkataan-perkataan salafus saleh. Mafhum ya ikhwan? Jadi jangan sekedar dibaca kemudian enggak dipahami. Maka untuk menggauli kitab, ini ada caranya, diantaranya adalah membaca dengan ta'ani dan penuh dengan perhatian untuk memahami. Bukannya penting lewat. Ya. Maka itu perhatikan, kita harus mengambil sebab yang syar'i untuk menjaga diri kita dari mengikuti jalannya selain jalan yang benar. Qal wa anna fi mawdhi'i nasbin. Anna yang mana? Wa anna hadha sirati mustaqim wa anna hadha sirati mustaqim. Anna di sini adalah fi mawdhi'i nasbin. Mana amilnya? Atlu. Amilnya? Atlu. Aku bacakan. Anna hadha sirati. Anna hadha ini adalah jumlah fi maudhi'i nasbin. Jumlah yang menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi. Dari fi'ilnya yaitu atlu. Fi'il dan fa'ilnya. Ya ini aku bacakan. Ini adalah jalan, sesungguhnya ini adalah jalanku. Mahum. Demikian anil farra' wal kasai. Wa yajuz ayyakuna khafdan. Anna hadha sirati juga boleh. Keberadaannya dia adalah makhfud. Majrur. Ay wassakum bihi wa bi anna ba'har fujjar. Anna hadha sirati jumlah bimaudhi jir. Kalimat yang menduduki kedudukan jir. Qala wassiratu at-tariq. Wassiratu at-tariq. Wa anna hadha sirati. Apa mana sirat? At-tariq. Alladhi wa dinul Islam. At-tariq adalah alladhi na'at. Na'atnya tariq. Tariq itu bisa mu'anas dan bisa mu'zakar. Tariq qad yu'anas wa qad yu'zakar, tergantung siaknya dan penggunaannya. Sirat adalah tariq yang mana itu adalah agama Islam. Jadi apakah kalau sudah Islam sudah? Naam, Islam yang dari sisi makna yang benar. Islam maknanya dal istislam. Berserah diri. Bagaimana Islam demokrasi? Enggak ada Islam demokrasi. Enggak ada. Bahkan Islam dan demokrasi adalah enggak pernah ketemu di dunia dan di akhirat. Batil indana wa indallahi ta'ala. Boleh dikatakan sama. Mustaqiman nasbun alal hal. Maka kita katakan wa anna hadza sirati mustaqim dan sungguh ini adalah jalanku dalam keadaan lurus. Karena maknanya adalah hal. Wa ma'nahu mustawiyan qayyiman la'i wijaja fihi. Makna mustaqiman adalah mustawiyan lurus, tidak bengkok, qayyim benar-benar lempeng. Sejauhnya apa lempeng? Ngerti lempeng? Apa? Padahal. Lurus. La wijaja fihi, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Lah kok mau ditawar? Ditawar sehingga akhirnya apa? Sudah bengkok. Sudah murat-murat masih dianggapnya kenceng saja, lempeng saja. Maka enggak boleh ditawar. Fa'amara bitiba'i tariqi alladhi tarraqahu ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarra'ahu wa nihayatu al-jannah. Maka Allah memerintah bitiba' supaya mengikuti jalannya Allah alladhi, jalan yang telah dibikinkan oleh Allah melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkannya oleh Allah. Wasara'ahu. Taib. Bayyanahu. Telah dijelaskan. Wanihayatu dan ujungnya. Mungkin jalan ini adalah sur al-jannah. Ujungnya adalah jannah. Maka itu perhatikan. Jangan ketika kita ditanya oleh orang tua kita. Bagaimana masa depanmu nak kalau enggak punya ijazah? Masa depan kita adalah dijanjikan oleh Allah. Al-Jannah. Kalau kita mengikuti tauhid, mafhum? Siapa yang enggak usah repot? Bagaimana masa depanmu nak kalau enggak mau belajar, sudah skripsi semester 7 enggak dilanjutkan. Ya kan? Nah itu. Kita bilang kita akan melanjutkan semester sampai mati. Nah gitu. Terus semester. Gitu? Kenapa? Karena ujian adalah hidup ini adalah ujian. Semester dalam maknanya apa uji? Ujian. Iya toh? Kita terus semester dari pagi sampai pagi. Menghadapi ujian. Baru keluar diuji. Mata kita, tangan kita, telinga kita. Itu semester. Ya kan? Bukan cuma sudah semester mid semester, middle semester, semester, semester pertengahan katanya. Bukan pertengahan, bukan pinggiran, bukan ujungan, bahkan terus semester. Mid semester. Apa mid? Mid apa artinya? Tengah yuk. Tapi perhatikan. Bahkan hidup kita adalah penuh dengan semester. Cuma tujuh. Mana tujuh? Ya. Dari detik ke detik sampai akhir hayat kita adalah sampai akhirnya mankan akhir kalam la ilallah takal al-jahl itu semester. Yang gagal siapa? Abu Jahal dan Abu Talib gagal. Ya kan diuji. Rasulullah menguji. Qul ya amik. La ilaha illallah kalimatan hajju biha lak indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Ujian terakhir ya enggak lulus. Ya, kenapa? Karena kawannya. Aduh, masa kita mau disuruh sudah semester 7 berkawan dengan ya kan? Orang-orang yang enggak baik. Guru kita kadang enggak bisa sualan. Jangan salat sualannya enggak bisa. Enggak sualan enggak iso. Enggak sualan enggak iso. Ya kan? Dur iso padha. Padha mlepeti. Aduh. Kita perhatikan. Wa nihayatul jannatu wa tasabba'at minhu, tasabba'at minhu, tasabbat minhu at-turuqu. Nah, matasa abad minhu turukat, bercabang darinya jalan-jalan. Beberapa jalan. Faman salakal jadata naja. Maka barang siapa menempuh jalan yang lurus, dia akan selamat. Itu al-jadah. Jalan yang lurus. Faman kharaja ila tilka turuk afdot bihi ilan nar. Barang siapa yang keluar dari jalan yang lurus menuju kepada jalan yang lain tadi, afdot, afdo, yufdi, ifdo, mengantarkan jalan-jalan tadi dia kepada neraka. Nasallallahu al-afiyah. Qala Allah Ta'ala wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili ay tamilu bikum. Tamilu. Tamilu ini adalah ta'i ta' mudhara'at dhamirnya hiya. Kenapa? Karena subul adalah mu'annas. Maka jadi tamilu. Fatamilu bikum. Wala tatabu'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi itu. Maka dengan sebab kami mengikuti jalan-jalan itu. Maka dia jalan ini akan, jalan-jalan ini akan menyondongkan, menyelewengkan kalian dari jalannya Allah Ta'ala. Coba-coba bersadar. Ya. Coba setengah betis jenggot sampai dada batuknya kayak dengkul sapi lungon nang TPS. Nah. Ngerti batuk dengkul sapi? Ngecap dengkul sapi batuknya. Ya. Apa dengkul sapi? Hah? Kata si mobil batuknya ngecap dengkul sapi katanya. Saya boleh ngomong itu. Perut batul bakor katanya. Kayak dengkul sapi. Nah, kosong. Ternyata apa? Hah? Ngikuti hizbiyah. Yang mana hizbiyah kata semua berbulu alaiha. Partai-partai uyono, kencing ono katanya. Nah itu. Itu semua boleh ngomong, saya cuma menirukan saja. Dalam kitabnya kaum ulama anit, ada dua tempat. Cari sana. Bulu alaiha. Nah. Baik. وروى الإمام أحمد النسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم والصحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. Tengok di sini, tarekat dakwah. Tarekat dakwah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Itu tarekat dakwah. Khatta lana. Mana sih? Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan biyadihi. Jadi Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Menggambarkan jalan. Itu namanya tariqah berdakwah yang Rasulullah contohkan. Boleh? Nah, itu contoh. Tariqah syariah. Suma kala kemudian Rasulullah berkata, hadza sabilullah mustaqima. Ini adalah jalannya Allah dalam keadaan lurus. Suma khatta khututan an yamini dhalikal khatti wa an shimalihi. Suma qal, kemudian setelah itu membuat garis-garis di sisi kanan dari garis yang pertama tadi dan dari sisi, di sisi kiri dari garis yang pertama tadi. Kemudian Rasulullah berkata, wa hadhi subulun. Dan semua jalan ini yang ada di kanan dan di kiri ini, laisa minha sabirun illa wa alai syaitanun yadu ilaihi. Tidak ada jalan dari jalan-jalan ini seluruhnya yang ada di kanan dan di kiri ini melainkan di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Mafhum? Jadi selain jalannya Allah adalah penuh dengan syaitan. Jalan organisasi, jalan demokrasi, jalan hizbiyah, partai, semuanya adalah syaitan di situ nongkrong. Mengintai orang-orang yang mau lewat di situ, dicaplok. Nah. Mabum. Suma qara, kemudian Rasulullah membaca. Tapi enggak ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak, langsung saja wa anna hadzal siratal mustaqima. Kalau tambah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bid'ah. Itu bukan tarekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa qara'a, kemudian membaca kata Abdullah bin Mas'ud tanpa membaca ta'awud. Paham? Juga tanpa diakhiri dengan shadaqallahul azim. Nah, Ini muhdats. Walaupun sebagian ahli ilmu membolehkan, tapi karena Rasulullah enggak mengatakan, maka enggak kita katakan. Semua karena kemudian Rasulullah membaca wa anna hadza sirati mustaqim wa tabi'u wa la tattabi'us subul al ayat. Jadi setelah membuat garis-garis tadi dan telah menjelaskan tentang makna garis tadi sebagai bentuk permisalan, Rasulullah kemudian membaca ayat ini wa anna hadza sirati mustaqim fa tabi'uhu wa la tattabi'us subul. Wa an mujahidin wa la tattabi'us subul qala al bid'u was syahawat. Apa itu subul? Yang akan mencerobohkan dari jalannya Allah. Al bid'u bid'ah bid'ah dan syahawat. Mafhum? Nah itu. Maka oleh itu kita harus mengenali itu apa bid'ah, apa itu syahwat untuk kita hindari. Araftu sarra la lisarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rif sarra minal khairi yaqa fihi. Seorang penyair mengatakan, aku mengetahui kejelekan bukan untuk kulakukan. Walakin tapi untuk ku menghindari darinya, barang siapa yang enggak bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek akan terjatuh dalam kejelekan. Araftu sarra la lisarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rif sarra minal khairi yaqa fihi. Jadi kita harus tahu tentang bid'ah, tentang syahwat untuk kita hindari darinya. Jadi anak-anak kita harus kita didik dengan usul mengenal bid'ah. Apa itu bid'ah? Bagaimana pembebarannya? Apa itu definisinya? Siapa yang mau definisi bid'ah? Definisi yang mu'tabar dari Imam Syatibi. Man yahfaduha. Man yahfaduha. Terus. Man yahfaduhu. Ayo, coba ngapal. Baris. Al-mughalab, al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala. Tariqatun fi dini mukhtaratun tudali syar'iyyata yuksadu bisuluk alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu. Itu definisi bid'ah yang mu'tabar indah Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Tariqah dalam agama, cara dalam agama, cara di mukhtarah dibikin-bikin. Tudai syar'iyah yang menyerupai tata cara syar'i. Yuksadu al-yusadu bisuluk alaiha, tujuannya ditempuh atas jalan tersebut, cara mukhtarah tadi, muhtas tadi, untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu. Jadi, tariqatun fiddini mukhtaratun tudai syar'iyyatah. Yuksadu bisuluki alaiya al-mubalagatu fitta'abud lillahi subhanin. Definisi yang mu'tabar tentang masalah bid'ah. Dengan demikian, ya kan? Perkara bid'ah adalah perkara yang terkait dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan perkara tersebut. Yang caranya adalah dibikin-bikin yang menyerupai syar'i tapi tidak syar'i. Maka dengan demikian, perkara bid'ah, perkara syahwat ini harus kita kenal agar dengan mengenal itu kita bisa menghindari darinya. Kalau enggak, terjun dalam bid'ah dianggapnya sunnah. Mungkin itu syahwat dianggapnya taat. Baik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa linadzkur lam amr. Lamar walina dzkur fi siratil mustaqim qaulan wazizan. Apa makna waziz? Apa maknanya? Bedar. Apa makna waziz? Ayo. Apa? Apa gara-gara makna waziz? Mas Dedi. Ringkas, ayo wah, santai. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, walina dzkur supaya kita menyebutkan tentang makna siratal mustaqim, kita menyebutkan qaulan wazizan, perkataan ringkas. Kenapa? Fa innan nasa qad tanawwa'at ibaratuhum anhu bihasabi sifatihi wa muta'alliqatihi. Wa haqiqatuhu syai'un wahidun wa huwa tariqul lail ladzi nasabahu li ibadihi musilan lahum ilaihi wala tariqa ilaihi siwahu. Tengok, wala tariqa ilaihi siwahu, jalan menuju Allah cuma satu, bukan beberapa jalan sebagaimana anggapan mereka, banyak jalan menuju Roma. Itu adalah gombalnya Omai Rama. Nah, paham ini, perhatikan itu bukan gombal. Wala tariqa ilaihi siwahu, tidak ada jalan menuju kepada Allah kecuali selainnya, tidak ada, cuma itu tok. Soalnya akan dilanjutkan nanti pada sebenarnya akan datang, habisnya waktunya. Ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.